والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، نعم إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله، تلanjutkan kembali كتاب الجامع dari kitab Bulughul Maram lil Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani rahimahullah. Baik, kita masuk di hadis yang ke berapa? Yang ke-11 dari bab ini. Hadis terakhir dari Abu Dzar ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tahqiranna minal ma'ruf syai'an. Janganlah sekali-kali kamu meremehkan perbuatan baik sedikit pun. Walau an talqa akhaka biwajhin talqin, meskipun hanya sekedar kamu berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Naam, ini hadis terakhir yang kita baca dalam pertemuan yang lalu. Baik, kelas 1. Habibi punya kitab? Gak ada. Amja. Idza tabahta marqatan fa'aksir. طيب، قال الحافظ ابن حجر الأسقلاني رحمه الله وعنه عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا طبحت, jika kamu memasak marokotan, marokoh, marok itu kuah daging, kuah yang di situ ada dagingnya, marok. Fa'aksir ma'aha, maka perbanyaklah airnya, perbanyaklah kuahnya. Watahat jironaka, dan perhatikan para tetanggamu. Akhrajahu Muslim. Naam. Ikhwani fi dina azani wa a'azakumullah. Hadis ini kembali menunjukkan kepada kita agar kita tidak meremehkan sekecil apapun perbuatan baik, terutama kepada tetangga, terutama kepada tetangga. Nah, sekecil apapun kebaikan yang kita berikan kepada orang lain, itu besar pahalanya, besar manfaatnya. Di sini Rasulullah SAW mencontohkan sesuatu yang mungkin kita anggap remeh, kita anggap kecil. Ketika kita masak, kemudian kita perbanyak kuahnya. Otomatis kalau masakan dengan kuah yang melampaui batas, rasanya agak menurun karena kebanyakan kuah. Nah, tidak spesial kalau pas takaran kuahnya. Untuk apa ini? Biar cukup untuk dibagi-bagi dengan tetangganya. Biar cukup dibagi-bagi dengan tetangganya. Maka beliau sebutkan wa ta'ahad jiranaka, perhatikan para tetanggamu. Ini sesuatu yang mungkin selama ini dianggap naam remeh, sehingga sering tidak dijalankan. Mosok tiga ekuai tok kan wisine, sungkan. Ya. Padahal itu perbuatan yang ma'ruf. Bisa jadi tetangga kita itu sangat-sangat dan sangat membutuhkan. Kadang kemudian kita biarkan di rumah kita dan basi, nggak termakan. Padahal ada tetangganya yang sangat-sangat-sangat kelaparan. Nah, ini ikhwan fi dina azani wa a'azakumullah. Baik. Siapa yang diberi? Bukan hanya tetangga yang fakir, tetangga yang kaya juga. Baik. Karena itu mimbab silah. Ya. Mimbab untuk hubungan, hubungan tetangga. Bukan hanya yang miskin, yang samping rumah kebetulan kaya, ya di icipi. Nah, kadang sungkan sugih, ya. Masa kemudian dikasih kuah tok misalnya. Dan itu tidak sia-sia, ya. Tidak sia-sia. Maka di hadis sebelumnya, dan luar biasa penyusunan hadis ini, didahulu dengan jangan sekali-kali meremehkan, ya, perbuatan baik. Baik. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengingatkan, terutama kepada kaum perempuan, kepada ibu-ibu, ya, jangan meremehkan pemberian tetangga meskipun hanya fursatu syar, kukunya kambing. Kuku kambing itu enggak bisa dimakan, enggak ada dagingnya. Ya. Tapi ketika tetangga itu ngasih hadiah, nah, kepada kita, kuku kambing yang mungkin sudah dimasak, ya, enggak bisa dimakan, nah, tapi itu ada kuahnya, jangan kemudian menyepelekan dan menghinakan. pesan Rasulullah kepada, terkhusus kepada ibu-ibu yang biasa mungkin kalau dapat kiriman tetangganya merasa dihinakan ya. Kalau kemudian makanan cuma gini kok, dia merasa dia orang kaya, sehingga dapat kiriman dari tetangganya yang mungkin suatu yang dia tidak doyan ya. Dianggap itu penghinaan kepada dia. Itu suatu ma'ruf, suatu kebaikan. Jangan kemudian dihinakan. Naam. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Baik. Jadi ketika Rasulullah SAW fa'akthir ma'aha, perbanyak kuahnya. Kemudian perhatikan tetanggamu. Ini bukan mimbab dafid dururah, bukan dalam bab untuk memberi orang yang kelaparan, tidak. Sesama tetangga meskipun orang kaya ya. Meskipun orang kaya kemudian baik, dikasih makanan yang kemudian kita masak. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Naam. Dan Zain Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, ketika beliau menyebutkan hadis ini, beliau berkomentar. Beliau menyatakan, hal annasu al'an yaf'aluna misli hadha. Apakah manusia sekarang itu menjalankan seperti ini? Apakah yang dipesankan oleh Rasulullah SAW dijalankan oleh orang-orang sekarang ini, zamannya beliau ya. Yang futu namisla dalika. Beliau meninggal tahun 2000-an, 2000. Ya, tahun 2000 meninggalnya. Sausaimin rahimahullah. Kata beliau, qalilun jiddan jiddan. Sangat-sangat sedikit orang yang menjalankan ini. Sangat-sangat sedikit orang yang menjalankan ini. Ini ungkapan beliau rahimahullah. Ya. Mungkin beliau melihat di tempat beliau yang para ulama-nya lebih banyak di sana. Ya. Terus kira-kira kalau kemudian beliau mengatai dan berkomentar di tempat kita, nah, beliau menyatakan qalilun jiddan jiddan. Ya. Sangat-sangat sedikit sekali. Baik. Aktsaru nasi tajiduhu muttahiman min at-ta'am wal lahm. Mayoritas manusia itu dalam keadaan melimpah makanan, daging, wa kullu syai'in wa jaru yabitu tawiyan. Dan tetangganya bermalam dalam keadaan kelaparan. Nah, itu tadi kadang merasa sungkan ya. Mek titik kemudian begini, mending dibuahi daripada dikasih ke tetangga. Nah, baik. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik. Dan ketika seseorang memberikan hadiah kepada tetangganya, itu yudhiru surur. Itu dia telah memasukkan kebahagiaan kepada tetangganya. Membikin bahagia tetangganya. Nah, apalagi kemudian misalnya bukannya sekedar marok, bukannya sekedar kuah, tapi betul-betul ada isinya, ada dagingnya, ya, bukan hanya kuahnya. Nah, itu tentunya membahagiakan. Baik. Dan ikhwan fi din azani wa azakumullah, meskipun sekedar kuah, maka pesan Rasulullah SAW dalam hadis ini, hendaknya tidaklah atau tidak boleh kita kemudian meremehkan kebaikan tetangga kita. La yahkirul ihsan ilal jar. Jangan kemudian meremehkan, menganggap kecil perbuatan baik kepada tetangga. Baik. Dari hadis ini, ikhwan fillah azani wa a'azzakumullah, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, annal insan yambagi lahu ayyura'ya jiranahu. Annal insan, bahwasanya manusia itu yambagi, sepatutnya, bahwasanya manusia sepatutnya, lahu baginya, an yura'ya, untuk memperhatikan jiranah, tetangganya. Memperhatikan tetangganya. Tidak kemudian tidak mau tahu. Nah, dengan keadaan tetangganya. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam sebuah hadis ini dibawakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah dalam ta'liq kepada Bulughul Maram, wa khairul jiran khairuhum li jarih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan sebaik-baik tetangga adalah tetangga yang baik kepada tetangganya. Sebaik-baik tetangga khairul jiran, sebaik-baik tetangga khairuhum li jarih, sebaik-baik mereka kepada tetangganya. Naam. Baik, hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad Ad-Darimi At-Tirmidzi. Kemudian faedah yang kedua, anna khalta syai'i, bahwasanya mencampur sesuatu, bima yud'ifu qimatuh, dengan apa-apa yang yud'ifu qimatah, yang membuat melemah kualitasnya, menurun kualitasnya, mencampur sesuatu yang kemudian membuat kualitasnya menurun, idza kana limaslahatin fahuwa jaizun, jika untuk maslahah maka itu boleh. Mencampurkan sesuatu dengan apa-apa yang bikin kualitasnya menurun, jika untuk maslahah boleh. Contohnya apa? Contohnya nih, ketika masak kemudian kuahnya dibanyaki, diperbanyak, ya. Kualitas rasanya menurun, tapi maslahah, cukup kalau mau dibagi-bagi, ya. Cukup kalau mau dibagi-bagi. Nah, misalnya seseorang mempunyai susu, pas kebetulan banyak tamu yang datang. Ini kalau hanya ini toh disuguhkan tidak cukup, maka dia campur dengan air. Jadi kualitas susunya tidak murni, menurun. Tapi cukup untuk diminum banyak orang. Nah, maka ini boleh. Tapi kalau mencampur sesuatu dengan tujuan ghis, penipuan, ya, ini yang terlarang. Susu dicampur air, ditulis murni, asli. Ini bukan lil maslahah, bukan. Mungkin maslahah diri dia, ya. Maslahah keluarganya. Ini penipuan. Nah, barang-barang yang jelek dicampur dengan barang-barang yang bagus. Nah, ketika Rasulullah ke pasar, ada tumpuan tepung, beliau rogoh bagian bawah, ternyata basah, ya, dicampur. Ya. Man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu kami, maka dia bukan golongan dari kami. Nah, barang-barang jelek dicampur dengan yang bagus, sehingga yang jelek ikut naik harganya. Ini haram. Nah, tapi jika lil maslah, bukan untuk jual beli, ya, dibagi-bagikan biar cukup, ini boleh. Baik. Ini ikhwan fidina azani wa azakumullah. Nah, jadi ada larangan mencampur susu dengan air. Tapi larangannya itu kalau mau dijual, ya. Dan dia tulisi susu murni padahal campuran atau apapun, ya. Madu misalnya, madu yang tidak asli kemudian ditulisi murni, dia campuri. Nah, baik. Kemudian faedah berikutnya dari hadis ini, inayatul Islam bil jar, perhatian Islam kepada tetangga. Nah, perhatian Islam di dalam tetangga. Sehingga dalam masalah makanan pun Rasul perintahkan fa'aktsir. Ma, perbanyak kuahnya. Biar tetangganya baik ikut menikmati. Ikhwan fi din azani wa azakumullah. Naam. Hadis ini disebutkan di dalam syarah Riyadhus Shalihin. Di situ disebutkan fil hadis al-haddu ala makarimil akhlaq. Hadis ini anjuran untuk berakhlak yang baik. Wal irsyad lima hasiniha, dan juga arahan untuk kebaikan-kebaikan akhlak. Lima yatarattabu alaihi minal mahabba wal ulfah, karena berimbas dengan kecintaan. Ya. Kalau ini dijalankan, berimbas tumbuh kecintaan. Nah. Rasul dalam hadis saya menyatakan tahadu tahabu. Salinglah kalian ngasih hadiah, kalian akan saling mencintai. Rasa cinta itu bisa tumbuh karena kita kasih hadiah. Tahadu, saling, ya, saling ngasih hadiah. Kalian akan saling mencintai. Nah, jadi ketika hadis ini dijalankan, itu akan tumbuh al-mahabbah dengan tetangganya. Ya. Gesekan, kerenggangan itu bisa cair diantara dengan hadiah, saling memberi. Naam. Walima yaksulu bi minal manfaah, dan juga menghasilkan manfaat ketika dia bagi-bagi apa yang dia miliki. Naam. Wadaful haja wal mafsadah, bisa pula untuk menolak memenuhi kebutuhan pas mungkin tetangga yang dikasih itu sangat-sangat butuh, ya, kelaparan memang. Jadi, bagi yang tidak kelaparan, kebetulan dia orang cukup, timbul mahabbah, kecintaan, ya. Ini kalau orang kaya yang dikasih. Waqad yata'azzal jar biqitari kidri darihi, dan terkadang tetangga itu terganggu dengan asap dapurnya, ya, bersebelahan atau berjarak berapa rumah, terganggu dengan asap masakannya. Baik. Wa iyalihi wa sighari waladihi, terganggu dengan keluarganya, terganggu dengan anak kecilnya, ya, namanya bertetangga. Ya. Baik, kadang tetangga punya anak-anak kecilnya luar biasa. Nah, kelakuannya namanya anak-anak, ya. Kadang ngerusak milik tetangganya, ganggu milik tetangganya. Nah, ini terganggu, ya. Terganggu tetangganya. Baik. Wala yaqdiru ala tawassul lidzalika. Dia tidak bisa untuk nyambung itu. Ini ada kerenggangan. Gara-gara kadang kerenggangan karena akibat anaknya. Ya. Baik. Masalah-masalah sepele mungkin. Maka ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Nah, dengan cara itu, ya. Dengan cara dikasih hadiah. Baik. Ini mungkin akan mencairkan suasana. Apalagi kemudian tetangganya itu pas kebetulan fakir, janda, tidak punya suami. Hari yaumian, hari-hari kebahagiaan, asap aroma yang nikmat dari tetangganya. Apalagi anak tetangganya mangane nang ngarep, nang latar, di hadapan anak tetangganya, anaknya anak yatim, kepingin, tidak bisa makan. Tetangga itu orang yang paling tahu apa yang keluar masuk ke rumah kita. Tuku apa sebelah singer. Nah, ini mari tuku iki, tuku pangan itu, beli barang ini, yang tahu tetangganya. Nah, terganggu dengan aromanya misalnya. Baik, maka untuk menetralkan, mencairkan suasana, fa'akthir ma'aha. Perbanyak kuahnya. Nah, kalau bisa ini ungkapan Rasul mungkin minim, perbanyak kuahnya. Kalau bisa ya memang yang spesial yang dikasihkan. Kalau enggak bisa ya mungkin marok kuah tok kalau enggak bisa. Nah, yang penting ada berbagi dengan tetangganya. Nah, ini ikhwan fiddin azani wa a'azzakumullah. Baik, sehingga yang pas kebetulan orang itu lapar. Nah, alhamdulillah dapat kiriman dari tetangganya bisa dipakai untuk makan di malam itu. Baik. Kemudian faedah berikutnya, ini yang keberapa ini? 4 ya. Yang bagi lil insan, ini faedah yang keempat. Ayakuna daiman da hasmi wa fatonatin. Ndaknya yang bagi lil insan, ndaknya bagi manusia itu senantiasa naam perhatian. Fatona itu cerdas perhatian dengan sekelilingnya. Nah, fata'ahad, perhatikan tetangganya. Nah, baik, apa yang dibutuhkan tetangganya? Ya. Jangan merasa hidup sendirian. Apa yang dibutuhkan tetangganya? Baik, Jibril alaihissalam terus memberikan wasiat kepada Rasulullah tentang tetangga. Ya. Sampai-sampai dikira tetangga itu akan mendapatkan jatah warisan. Karena seringnya wasiat untuk tetangga. Ya. Ya, kayak keluarga sendiri yang berhak mendapatkan warisan. Nah, sehingga sebagai tetangga, perhatikan keadaan tetanggamu. Butuh apa sih? Bukan hanya butuh makan, mungkin kebutuhan-kebutuhan yang lainnya yang mungkin kemudian bisa untuk membantunya. Nah, makna fata'ahad, perhatikan kondisi tetanggamu. Nah, kemudian faedah berikutnya, ilmu hakil jar, besarnya hak tetangga. Besarnya hak tetangga. Nah, baik, ini khan fidina anzani wa a'azzakumullah. Saya ingatkan lagi apa yang disebutkan Syekh Muhammad bin Zulusaimi rahimahullah. Tadi beliau menyatakan qalilun jiddan, yang menjalankan ini sangat-sangat sedikit. Yang menjalankan ini sangat-sangat sedikit. Nah, qala rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man naffasa, barang siapa yang melapangkan, an muslimin, dari seorang muslim, kurbatan, kesusahan, min kurabid dunia, dari kesusahan-kesusahan selama di dunia, barang siapa yang membuat lapang, ya, memberi jalan keluar bagi seorang muslim dari masalah yang dia dapati di dunia ini. Nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membikin lapang dia dari kesempitan-kesempitan yaumil qiyamah. Yaumil qiyamah itu kesusahannya lebih dahsyat dibandingkan kesusahan yang didapati di dunia, ya, lebih nemen susahnya nanti yaumul qiyamah. Maka ketika seorang hamba mau menolong saudaranya muslim di dunia dari kesusahannya, Allah balas nantinya akan diberikan kemudahan dari kesusahan yang dia jumpai yaumul qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin, dan barang siapa yang yassara memberikan kemudahan, ala mu'sirin, pada mu'sirin, mu'sirin itu orang yang punya hutang, barang siapa yang memberikan kelonggaran, kemudahan bagi orang yang memiliki hutang, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia kemudahan di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman, barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, barang siapa yang menutupi aib seorang muslim ketika melihat saudaranya terjatuh dalam kesalahan, dia tutupi, tidak dia obral, ceritakan kemana-mana, dia tutupi, hanya dia yang tahu. Satarahullah fi dunya wal akhirah, Allah akan tutupi dia, ya, orang yang nutupi saudara yang berbuat salah itu, di dunia wal akhir, di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi, dan Allah senantiasa menolong hambanya. Maka nal abdu fi auni akhihi, selama hambanya itu mau menolong saudaranya, selama seseorang itu menolong saudaranya, maka Allah akan membantu dia, Allah akan menolong dia. Akhrajahu Muslim. Nah, ikhwani fi dina azani wa azakumullah. Baik. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa perangai, ya, yang jika seorang muslim menjalankannya, dia akan mendapatkan balasan luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, memberikan naam jalan keluar, memberikan kelonggaran, kelapangan, ya, kepada seorang yang memiliki kesulitan dan kesusahan di dunia ini. Nah, baik itu dari sisi harta atau apapun masalah yang dimiliki oleh seorang muslim, ya, dia kemudian memberikan tip jalan keluar, misalnya dia memberikan kelonggaran dari kesempitan yang didapati dari saudaranya muslim, tip, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan yang lebih baik dari apa yang telah dia jalankan selama di dunia kepada seorang muslim yang dia tolong. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, nafasallahu anhu qurbatan min qurbi yaumil qiyamah. Allah akan berikan kelonggaran, kelapangan bagi dia nanti yaumal qiyamah. Lebih dahsyat kurbah yang didapatkan nanti yaumal qiyamah. Jadi balasan Allah Subhanahu wa taala di sini lebih besar. Kemudian yang kedua, yasau ala mu'sirin, bagi hamba-hamba Allah yang kemudian memberikan tenggang waktu, memberikan tangguh kepada orang yang memiliki hutang. Jika ada orang memiliki hutang kepada dia, kemudian dia belum bisa membayarnya, dia kasih tenggang waktu. Wis, kapanlah semampumu lah, sak duwemu. Baik. Itu namanya yasaru ala mu'sirin. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas yang berikan kemudahan bagi dia di dunia wal akhirat. Di dunia dan di akhirat. Baik. Dan dalam sebuah hadis yang disebut oleh Imam Muslim, bagi orang-orang manafasaan gharimihi, barang siapa yang memberikan kelonggaran tenggang waktu kepada orang yang berutang kepadanya, au maha anhu, atau bahkan dihapuskan utangnya, us enggak usah dibayar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana fi dhil arsy yaumal qiyamah, maka dia mendapatkan naungan arsy nanti pada hari kiamat. Arwah Muslim. Saudara yang punya utang sama dia, wis nanti gampang lah. Kamu naik duwe bayaran nek enggak ya wis gampang lah. Tapi enggak diundakna utangi, ya riba. Tetap nominalnya tetap. Yes. Nanti naik sak longgarmu, kamu punya kapan punya bayaran, ya cicilan tidak popo, atau mungkin tidak usah dibayar. Maka fadilahnya dia akan mendapatkan naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia akan mendapatkan naungan dari arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di dalam hadis yang lainnya disebutkan Imam Ahmad dalam musnadnya dari Buraidah, beliau menyatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man amdara mu'siran, barang siapa memberikan tenggang waktu, memberikan tangguh kepada orang yang memiliki hutang, falau bikulli yaumin shadaqatan qabla ayyahilla dain, maka dia setiap hari dianggap bersedekah sebesar uang yang dia utangkan itu sebelum utang itu lunas. Wis sak longgarmu lah, maka tiap hari dia dihitung bersedekah. Ya, beri dia dihitung bersedekah. Baik. Wa idza halla dain fa amdarahu, ketika datang batas waktu bayarnya, ya. Fa amdarahu, kemudian dia ini tadi kan ngasih tenggang waktu. Ya. Ketika sudah sampai batas bayarnya dan dia fa'adhor, dia kembali. Mungkin dia laporan, saya belum bisa bayar. Sudah, gampang. Dikasih tenggang waktu lagi. Walau bikul yaumin mislaihi sadaqah. Seperti dua kali sadaqah. Nah, setiap harinya. Bikul yaumin. Baik. Ini ikhwan bidina azani wa a'azakumullah. Gambaran di mana memberikan kemudahan, ya, bagi orang yang berutang kepada kita, baik utang pribadi maupun utang untuk keperluan yang lainnya. Utang keperluan lain bukan keperluan dia misalnya, Nah, zarim, orang yang punya utang karena mendamaikan orang yang bertikai. Ya. Bertikai ini enggak mari-mari ini pertikaiannya, wis dia utang uang untuk menyelesaikan pertikaiannya. Nah, bukan untuk dia sama sekali. Baik. Maka itu juga termasuk ini. Nah, utang untuk dirinya maupun utang untuk orang lainnya. Baik, dia mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan urusannya di dunia wal akhirah. Baik. Kemudian yang ketiga, man satara ala muslimin, barang siapa yang menutupi aib saudaranya. Ada seorang yang dikenal ibadahnya, yang dikenal keilmuannya, kok tiba-tiba dia lihat, duh, kok salah menjalankan suatu perbuatan dosa. Dia gak pernah melihat fulan ini berbuat demikian, kok ini dia lihat, dia tutupi, tidak dia sebarkan. Ini namanya satara ala muslim. Nah, tidak dia umbar, dia ceritakan kemana-mana. Mungkin itu pas imannya lagi turun. Sehingga dia terjatuh dalam kemaksiatan. Ditutupi. Tidak diceritakan kepada siapapun lah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan. Naam. Satarahullah fi dunya wal akhirah. Ditutupi aib dia. Naam. Di dunia dan juga di akhirat. Ini berbeda kasusnya ketika yang dia lihat itu memang orang yang biasa berbuat kemaksiatan. Wis dia masyhur berbuat kemaksiatan, ahli maasi dia, wis masyhur. Tidak ditutupi, tapi dia ceritakan, dia laporan kepada pihak penguasa misalnya, itu boleh. Itu diperbolehkan. Ini termasuk ghibah yang diperbolehkan. Ya. Disampaikan ke penguasa yang bisa bertindak. Ya, yang bisa bertindak. Diingat. Disampaikan kepada penguasa yang bisa bertindak. Untuk menasihatinya. Untuk menyelesaikan kejahatannya. Ya. Bukan dijadikan bahan obrolan kepada sesama. Ya. Oh, fulan demikian. Hanya sebatas obrolan, enggak ada maksud apapun. Ya, ini namanya ghibah. Ya. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Kemudian terakhir ada di sini disebutkan wallah fi aunil abd, dan Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu mau menolong saudaranya. Ya. Selama hamba itu menolong saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya. Baik. Dari hadis ini, ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah, faedah yang bisa kita ambil yang pertama, al-hasu anjuran ala tafrijil qurbatil muslimin, anjuran untuk melapangkan, memudahkan kesusahan kaum muslimin, memberikan jalan keluar, ya. Baik itu dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan harta, apapun kita bisa bantu kebutuhannya dengan harta atau dengan nasihat atau dengan apapun, ya. Baik. Kemudian yang kedua, annal jaza min jinsil amal, bahwasanya balasan dari Allah itu semisal dengan apa yang dijalankan hamba itu, bal akthar minal amal, bahkan lebih besar, lebih banyak dibandingkan apa yang dijalankan hambanya itu. Tadi balasan Allah senantiasa disebutkan di situ lebih besar, ya, dibandingkan apa yang dijalankan hambanya. Ketika memberikan kelonggaran kepada, memberikan jalan keluar kepada saudara yang kesempitan dibalas oleh Allah dengan diberikan kemudahan dari kesusahan yaumul qiyamah, yang itu lebih dahsyat dibandingkan di dunia. Barang siapa yang menangguhkan hutang seorang muslim, Allah balas juga dengan diberikan kemudahan karenanya di dunia, tapi juga di akhir, ke dunia wal akhirah. Ya, jadi balasan Allah lebih besar. Nah, kemudian faedah yang ketiga, ataisir alal mu'sir, memberikan kemudahan pada orang yang punya hutang. Nah, memberikan kemudahan pada orang yang punya hutang. Baik, bukan malah menambah beban, ya, seperti apa riba jahiliyah. Jika datang waktu bayar belum bisa bayar, dilipat, dinaikkan, berbunga. Ya. Baik, ini justru ajaran Islam untuk memberikan kelonggaran, memberikan kemudahan. Enam. Kemudian faedah berikutnya, annaman satara musliman satarallahu fi dunya wal akhirah. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, akan ditutupi aibnya di dunia wal akhirah. Nah, di dunia wal akhirah. Kemudian faedah berikutnya, annallah fi aunil abdi, sesungguhnya Allah menolong hambanya, magan al abd fi auni ahli, selama hambanya itu mau menolong saudaranya. Naam. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah, beberapa hadis dan juga beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis-hadis ini. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Ada sebuah pertanyaan. Ditanyakan kepada Syekh Muhammad bin Sulaimin rahimahullah. Panjang. Yujad fi madinatina ba'du syabab at-tayyib. Di tempat kami ada seorang pemuda yang baik. Alladzina yalbisuna al-imamah, yang dia menggunakan imamah. Wa khasatan fil munasabat, dan terkhusus pada momen-momen tertentu, kal jama' wal a'yad, ketika sholat Jumat, ketika Id. Wa qumna bil hadis ma'hum, kami pun berdialog dengan dia. Wa anna lubsaha laysa bisunnah. Kata sang penanya ini, pendapatnya menggunakan imam itu bukan termasuk sunnah. Wa inna ma hadza raji'un ila urfil balad, itu kembali kepada kebiasaan daerahnya masing-masing. Kebiasaan daerah masing-masing. Wa anna qad yakunu libasu syuhrah, dan terkadang kalau dia pakai itu dalam keadaan orang-orang sekitar enggak ada yang pakai itu, termasuk libasu syuhrah, membuat dia terkenal karenanya. Wa tamayyaza fil waqtil hali, dan akan ada perbedaan di waktu itu. Ya, ketika dia menggunakan kostum, pakaian yang tidak sama dengan masyarakat setempat. Wa kana jawabuhum, dan jawaban pemuda yang pakai imamah itu, anna hadza libsu Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini pakaiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqad fa'alahu wa lana fi qudwah, beliau jalankan dan beliau sebagai suri teladan, dan kita contoh. Baik. Wan nas lamma ya'uduna 'anid-din istangaru hadzal libas, dan ini orang-orang mengingkari pakaian yang tersebut. Fa ma ra'yukum, maka bagaimana pendapat Anda? ya. Baik, tentang seorang yang menggunakan imamah pada acara-acara tertentu di mana orang-orang sekitar tidak ada yang pakai itu. Kata beliau rahimahullah, ra'in an hadzal qaul yahtad ila ta'ammuq fil fiqh. Kami melihat pendapat ini butuh untuk lebih dalam dalam masalah fikih. Pendapat fulan yang pakai imamah tadi ya. Wa dzalika anna Nabi sallallahu alaihi wasallam labisa al-imamah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pakai imamah, wa labisa al-izar dan pakai sarung. Wali besar rida dan pakai baju atas, kain atas. Di an-nas kanu yalbasunah, karena manusia yang ada di sekitar beliau, masyarakat yang ada di sekitar beliau itu mereka menggunakan itu. Ya, mereka menggunakan itu. Wa makna dzalika anna labisa ma'tadau nas, dan maknanya beliau menggunakan apa yang biasa dikenakan masyarakatnya. Apa yang biasa dikenakan masyarakatnya. Walam yakun muharraman bi ainihi, dan selama itu tidak haram zatnya, fahuwa sunnah, maka itu sunnah. Nah, amma maka muharraman bi nauihi, adapun kalau itu haram secara zatnya, kal harili rijal, seperti sutra bagi kaum laki-laki, au bi sifatihi, atau sifatnya yang haram, kalum si rijal ma yanjilu anil kab, pakaian laki-laki yang menutupi mata kaki, yang lebih dari mata kaki, fahadha la yajuzu walau iqtadahun nas, ini tidak boleh meskipun masyarakat sekitarnya menggunakan pakaian itu. Ya. Jadi intinya apa hukumnya kita menggunakan pakaian yang biasa dipakai oleh masyarakat setempat? Boleh, kata beliau, selama di situ tidak haram. Ya. Haram datnya atau haram sifatnya? Beliau contohkan haram datnya sutra. Kalau masyarakat biasa pakai sutra, tidak boleh kita meniru-niru menggunakannya. Kalau masyarakat sekitarnya menggunakan celana, sarung, jubah itu melebihi mata kakinya, tidak boleh kita kemudian menggunakannya karena dengan alasan masyarakat kan pakai ini, ya. Sebenarnya menggunakan pakaian masyarakatnya, nah, ini haram. Baik, fa inna sunnah antal bas kama yalbasun, maka sunnahnya itu kamu pakai apa yang dipakai oleh kaummu, apa yang dipakai oleh masyarakat yang ada di sekitar situ. Nah, li'annaka law kharajta 'an dhalika la sara suhra, karena kalau kamu menggunakan pakaian yang tidak seperti masyarakat pakai, maka menjadilah pakaian suhra. Nah, menggunakan pakaian yang membuat dia itu masyhur dengannya, ya. Baik. Ini ikhwan fi din azali wa azakumullah. Baik, ila akhiri, masih panjang. Jadi intinya di situ, kita menggunakan pakaian-pakaian yang biasa dikenakan oleh masyarakat setempat selama tidak haram zatnya dan sifatnya. Ya. Adat selama tidak haram zat dan sifatnya itu boleh. Nah, ini ikhwan fillah na'azani wa a'azakumullah, sehingga sunnahnya itu adalah menggunakan pakaian yang biasa dipakai oleh masyarakat setempat. Maka Rasulullah menggunakan jubah karena masyarakat setempat pakai jubah. Beliau menggunakan imamah karena masyarakat setempat pakai imamah. Di tempat-tempat yang kemudian pakaian itu asing, ya, tidak dikenakan oleh masyarakat setempat, maka lebih baik tidak dikenakan. Itu pakaian syukro, membuat kita terkenal dengannya. Nah, ini ikhwan fi din azali wa azakum, sama seperti tidak ada orang yang demikian. Taib. Kecuali kalau memang itu memang diajarkan demikian. Misalnya kaum perempuan yang menggunakan cadar, ya, burda. Masyarakat setempat tidak ada. Taib. Masyarakat setempat adatnya sewean. Nah, misalnya tidak boleh kemudian kita menggunakan pakaian seperti masyarakat setempat. Ya, sunnahnya ya pakai yang diperintahkan untuk kaum perempuan, bukan kemudian Islam apa Islam Nusantara ya, sesuai dengan adat masyarakat setempat. Nah, muslimah pakai kemben, pakai gelung kan, Islam Nusantara lah tidak. Nah, jadi adatnya itu selama tidak haram zat dan sifatnya diikuti ya, pakaiannya. Baik, jadi tidak membedakan diri dengan kaum yang dia tinggal di situ. Nah, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.